bahagia. Biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Dan sayang, biarlah sedih, bisik hatiku pedih. Walaupun sedih, ku coba hidupku sendiri.